dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini adalah sebenarnya sambungan ayat sebelumnya, yaitu surat Yunus ayat 106. Dan kita akan lebih paham membaca dan memahami ayat ini, surat Yunus ayat 107, ketika kita sudah mempelajari surat Yunus ayat 106. Ayat ini kita maknai dulu, ya, kita tafsiri dulu apa maksudnya. Perhatikan baik-baik artinya, wa in yamsaskallahu bidhurrin, jika Allah menimpakan atau merasakan kepadamu sebuah kemudaratan. Saya ulangi, jika Allah menimpakan, dalam hal ini maksudnya adalah merasakan sesuatu kemudaratan kepadamu. Sesuatu kemudaratan, mudarat di sini umum, apa saja yang berbentuk bahaya, seperti penyakit, terhimpit kemiskinan, banyak hutang, atau ujian, bala, apa saja, ya. Kemudaratan di sini, kasih garis bawah, kemudaratan di sini maksudnya adalah semua musibah dengan berbagai macam jenisnya, baik penyakit, kemiskinan, ataupun kecelakaan, bala, dan semisalnya. Maka ini disebut dengan kemudaratan. Jadi, jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka kepadamu maksudnya adalah di sini mu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ayatnya ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi hukumnya umum untuk seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Allah menimpakan suatu bahaya, suatu mara bahaya, musibah, ujian, kefakiran, penyakit, atau apa saja kepadamu, yaitu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika di dalam bahasa Arab di dalamnya ada tidak ada, yaitu disebut dengan peniadaan. Kemudian diakhiri dengan pengecualian, maka maknanya adalah pengkhususan. Seperti ayat ini, Allah berfirman, fala kashifa lahu, ya, yang artinya maka, apa artinya, tidak ada yang dapat menghilangkannya. Perhatikan baik-baik, di sini ayat ini menunjukkan peniadaan, tidak ada. Kemudian diakhiri dengan illa huwa, kecuali Dia. Dia di sini adalah siapa? Allah. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini apabila dalam bahasa Arab ada peniadaan, ini namanya peniadaan. Tidak ada, peniadaan, atau bahasa Arabnya an-nafyu. Kemudian diakhiri dengan pengecualian, ya, atau bahasa Arabnya al-istidrak. Maka tujuannya adalah pengkhususan. Ustaz masih belum paham maksudnya. Perhatikan baik-baik. Ketika ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in yamsaskallahu bidhurrin." Jika ia Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kalian mara bahaya, kesusahan, kesulitan, ujian, penyakit, terhimpit hutang, kemiskinan, kemudian segala macam mara bahaya, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan Allah, kecuali Allah. Maksudnya adalah pengkhususan. Apa maksudnya? Hanya Allah yang dapat menghilangkan kesusahan tadi. Untuk apa mempelajari pengkhususan ini? Kenapa harus digambar segala macam? Agar lebih menancap di dalam hati. Jangan pernah minta kepada selain Allah dalam menghilangkan mudarat dengan berbagai macam kemudaratan. Karena, kenapa? Hanya Allah yang menghilangkannya. Tidak ada yang lain, khusus Allah yang menghilangkannya. Nah, ini manfaatnya. Makanya mungkin Bapak Ibu bisa dicatat kaidah, tulis kaidah. Setiap kali peniadaan kemudian diakhiri dengan pengecualian menunjukkan kepada pengkhususan. Saya ulangi, kaidah. Setiap kali peniadaan kemudian diakhiri dengan pengecualian menunjukkan kepada pengkhususan. Nah, kemudian silahkan gambar sendiri biar kaidah itu ada contohnya. Ya, ini lebih menghujam di dalam hati kita. Jangan pernah minta kecuali kepada Allah, kecuali hanya Allah. Jangan pernah minta dibebaskan dari hutang kecuali kepada Allah. Jangan pernah minta disembuhkan kecuali kepada Allah. Jangan pernah minta diberikan luas rezeki, terangkat kemiskinannya, bebas dari kemiskinan kecuali kepada Allah. Maka ini faedah, ya, perhatikan. Maka ayatnya tadi fala kashifa lahu illa huwa. Persis sekali kalau kita membaca asyhadu alla ilaha la ilaha. Nah, ini sama nih. Tidak ada ilah, sembahan yang berhak disembah. Sama illallah. Kaidahnya sama. Diawali dengan peniadaan, diakhiri dengan pengecualian. Maka maksudnya apa? Pengkhususan. Berarti khusus Allah yang diibadahi. Hanya Allah yang kita sujud kepadanya, yang kita minta kepadanya, yang kita berdoa kepadanya, yang kita sholat karenanya, yang kita haji dan umrah memenuhi panggilannya. Nah, ini sama. La ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah itu punya dua rukun. La ilaha namanya an-nafyu. Illallah al-isbat. Al-isbatu. Al-isbatu yang artinya penetapan. Kalau orang cuma meniadakan, maka dia jadi ateis. Tidak ada yang menghilangkan musibah, tidak ada yang menghilangkan penyakit, ini ateis, enggak bertuhan. Kalau cuma illallah, hanya Allah tanpa peniadaan, maka ini orang wahdatul wujud. Semuanya Allah. Saya Allah, Bapak Allah, babi Allah, anjing Allah. Ya. Kalau cuma pakai apa? Penetapan. Maka harus ada dua. Peniadaan yang pertama, yang kedua apa? Penetapan. Itu baru la ilaha illallahnya sempurna. Makanya kalau orang berzikir illallah, illallah, illallah, salah. Kenapa? Karena bisa wahdatul wujud. Orang wahdatul wujud itu apa? Bahwa semua alam semesta adalah Allah. Makanya dia bingung. Ya. Ana a'buduhu wa huwa ya'buduni fa ana yukallaf. Saya menyembah dia, dia menyembah saya. Mana yang patut disembah kalau begitu? Ini namanya wahdatul wujud. Kenapa? Karena diimani hanya illallah, hanya ada Allah, tidak pakai peniadaan. Kebalikannya, kalau orang cuma pakai peniadaan, tidak ada yang dapat menghilangkannya, tidak ada yang dapat menghilang. Ini enggak bertuhan namanya. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib, kita ambil ayat selanjutnya. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Sebelum itu, sebelum kita lihat, itulah Allah. Makanya Allah yang paling pantas kita berdoa kepadanya. Apa saja musibah, di situ kan wa in yamsaskallahu bi dhurrin. Sudah yang mengenakan musibahnya adalah Allah, maka tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah. Maka di sini pelajaran menarik Pak kita ambil. Nanti kita akan gabung ya, pelajaran menarik. Jangan pernah minta kecuali kepada Allah. Kalau ditanya, kenapa kamu umat Islam tidak berdoa kecuali kepada Allah? Tidak boleh berdoa kepada salib, sapi, jimat? Karena jawabannya, hah? Tidak ada yang menghilangkan kecuali Allah. Itu jawabannya. Hanya Allah yang menghilangkannya semata, tiada sekutu baginya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayatnya. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Artinya, dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu. Jika Allah menghendaki kebaikan. Apa maksud menghendaki kebaikan? Kebaikan apa saja? Entah itu kebaikan duniawi ataupun ukhrawi. Kebaikan berkaitan dengan ekonomi, keluarga, kebaikan dengan karir, kebaikan dengan ibadah. Ingat ya Pak, kata-kata bi khairin, perhatikan baik-baik. Mohon maaf saya malam ini agak banyak mencatat. Bi khairin, perhatikan. Wa in yuridka bi khairin. Ini biar dipahami baik-baik. Khairun, di sini ada tanwin. Orang Banjar menyebut tanwin itu apa? Hah? Gak. Hah? Baris dua. Ya, tanwin. Karena mama ulun kada paham tanwin. Makanya orang Banjar menyebutnya apa? Hah? Sabda dua kah? Hah? Dua di bawah in. Dua di bawah in. Oh, Banjar tulennya. Bi khairin. Setiap ada kata, perhatikan, yang ada un, an, in, ini disebut kata nakiroh. Apa arti nakiroh? Kata yang belum ditentukan apa dan siapanya. Kalau kita terjemahkan, wa in yuridka bi khairin, artinya bagaimana? Jika dia menghendaki bagi kamu kebaikan. Di sini kebaikan, maka kebaikan dalam bentuk nakirah belum ditentukan kebaikannya apapun. Maka terjemahannya yang paling baik, jika dia menghendaki bagi kamu kebaikan apapun. Apa faedahnya Ustaz? Pak, sebagian orang mengira baik itu cuma dapat harta, dapat pekerjaan, lunas hutang, dapat jodoh. Makanya orang kalau berdoa, doanya cuma terbatas. Ya, ya Allah berikan rezeki, ya Allah luaskan rezeki, bayarkan hutang, ya, kemudian dapatkan anak ulun gawian, lah kasih dapat jodoh, cuma itu aja. Tadi ada ulun ceramah, apa, ada ulun mendengar ceramah habis asar, sebuah perkara menarik. Dalam masalah doa, orang datang ke masjid, subhanallah, bulu kuduk ulun berdiri, ada orang datang ke masjid, kemudian dia melihat ke kanan. Oh, dia berdoa, yang di sebelah kanannya berdoa, ya Allah, mudahkanlah saya bayar hutang. Kata dia, oh iya, itu tetangga saya, dia sekarang terhimpit hutang, mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Dia melihat ke kiri, dia mendengar orang yang di kiri berdoa, ya Allah, selamatkanlah anak saya. Oh iya, anaknya baru kecelakaan. Lalu dia berdoa sendiri, saya mau doa apa? Manusia banyak seperti ini. Rumah punya, mobil ada, istri ada, anak sehat berataan, harta bertumpuk, makanan apa saja hendak, apa yang berdoa? Kadosagin, ambil Quran, baca Quran. Lihat, manusia kebanyakan seperti ini, merasa semua sudah cukup, gak perlu doa. Padahal ini yang saya, kenapa saya tekankan ini? Padahal kebaikan itu apa saja, bukan hanya yang di kita lihat, banyak sekali. Lihat doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah beliau kurang harta? Tidak. Beliau kurang hidayah? Tidak. Beliau kurang hidup bahagia? Tidak. Beliau masih berdoa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hilangnya nikmat-Mu. Kemudian syekh itu bercerita, lihat, hilang nikmat itu harus kita minta lindung kepada Allah, dan ini termasuk kebaikan. Hilang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu termasuk dari kebaikan. Coba, ada orang, kata beliau, tertimpa di matanya sebuah penyakit. Penyakitnya bagaimana? Ada tumbuh rambut di dalam mata. Dan itu hanya dimiliki dari 5 miliar manusia, hanya dapat 1 orang. Allah menakdirkan orang tersebut dapat penyakit itu. Maka berdoa kepada Allah, minta kebaikan. Dan kebaikan bukan hanya harta, bukan hanya sehat badan, bukan hanya sekedar yang kita ketahui bahwasanya nikmat makan, minum, bergaul dengan istri, enggak. Masih banyak nikmat-nikmat Allah yang kita harus minta. Di sini Allah menyatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama daakhir. Orang-orang yang menyombongkan dirinya, tidak mau berdoa kepada-Ku, mereka akan masuk ke dalam neraka sekencang-kencangnya. Ya, berdoa kepada Allah, meskipun tidak kita semua mungkin ada sebagian orang yang semuanya terpenuhi kehidupannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi badanih, indahu qutu yaumih, ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Barang siapa yang pagi hari dia merasa aman di dalam tempat tinggalnya, sehat badan, ada makan hari itu, maka seakan-akan dia memiliki dunia dan seisinya. Apalagi Jasidin? Apalagi yang aku butuhkan? Sudah selesai. Maka tetap begitu pun harus tetap apa? Berdoa. Nah, ini faedah menarik dari kata-kata bi khairin. Bi khairin artinya kata nakirah. Nakirah artinya umum. Nakirah artinya apa? Umum. Belum ditentukan kebaikan apa saja. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan macam-macam. Ya, kebaikan macam-macam. Jangan dikira kebaikan itu cuma harta, emas, perhiasan, rumah megah, mobil mewah, tidak. Kebaikan termasuk di dalamnya diberi petunjuk. Dapat hidayah. Kebaikan termasuk di dalamnya adalah orang tua yang masih penuh dengan kesyirikan, masih penuh dengan perbuatan mengada-ngada, bisa kita ajak ke dalam ajaran sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kebaikan, minta. Jangan terus, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya. Ada perkara menarik juga. Siapa yang masih belum dapat buku? 1, 2. Ya, sedikit ya. Baik. Mohon maaf kalau seandainya nanti insyaallah pekan depan sudah ada lagi. Karena saya sangat berkutat dengan buku, ya. Perhatikan bukunya, lihat, jika Allah menimpakan, untuk bahaya Allah sebutkan menimpakan. Sedangkan untuk kebaikan, dan jika Allah menghendaki. Paham yang saya cari, yang saya maksud? Ya. Kenapa kalau untuk keburukan mudarat Allah memakai bahasa apa? Menimpakan. Kenapa untuk kebaikan Allah menghendaki? Paham yang saya maksudkan? Lihat artinya, arti ayatnya. Jika dari awal ayat, dari awal arti surat Yunus ayat 107. Jika Allah menimpakan, ada dapat? Ya. Nah, di sini lihat garis bawahi kata-kata menimpakan. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan untuk bahaya, Allah memakai kata menimpakan. Untuk bahaya, Allah Subhanahu wa taala memakai kata menimpakan. Ya, makasih Pak. Jazakallahu khairan. Bahaya memakai kata-kata menimpakan. Sedangkan untuk kebaikan, apa? Jika dia menghendaki. Nah. Ya? Untuk kebaikan. Apa faedahnya, Ustaz? Kalau untuk bahaya, Allah pakai kata menimpakan. Kalau untuk kebaikan, Allah memakai kata menghendaki. Memang. Kita ambil pelajaran dari ayat ini bahwa tidak boleh keburukan kita sandarkan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, jadi faedah yang kita bisa ambil dari ayat ini adalah tidak boleh menyandarkan keburukan kepada Allah. Contoh ya Pak, misalkan Rasulullah SAW bersabda, "Wasyarru laisa ilaik," dan keburukan bukan kepada engkau. Artinya bukan, kita tidak bisa sandarkan kepada engkau, karena semua musibah yang Allah timpakan kepada manusia pasti ada hikmahnya, pasti ada pelajaran di baliknya. Semua musibah, ya, pasti ada. Misalkan ada orang berjalan keluar rumah kemudian tanpa ada angin, tabrakan, gitu aja. Pasti ada apa? Hikmah di belakangnya. Makanya Allah di sini dalam bahaya menimpakan, sedangkan dalam kebaikan pakai kata menghendaki. Karena memang seluruh perbuatan Allah asal hukumnya adalah apa? Baik. Tidak ada yang buruk. Ustaz, orang misalkan meninggal satu keluarga tatkala tabrakan, apakah itu baik? Ya akhi, itu buruk dilihat dari akibatnya, sedangkan di belakangnya ada kebaikan. Contoh, ini terutama untuk para orang tua. Ada seorang yang bernama Thabit. Suatu ketika Thabit saking laparnya, beliau berjalan di sebuah kebun apel. Tanpa pikir panjang, karena saking laparnya, ada apel yang jatuh. Waktu itu lagi musim apel, beliau makan setengah. Setelah kenyang baru ingat, ini apel milik siapa? Maka kemudian beliau melihat, ada beliau melihat dirinya harus minta halal kepada pemilik kebun apel tadi. Lalu datanglah ke dalam kebun, ternyata ada orang di sana. Kata Thabit, lihat ujian yang didapatkan oleh Thabit. Kata Thabit, demi Allah, saya tadi kelaparan dan saya tidak terasa makan setengah dari apelmu. Ini setengahnya lagi dan saya minta halal setengah yang sudah masuk. Kata si yang di dalam kebun tersebut, mohon maaf, ini bukan kebun saya. Saya cuma pekerja. Sedangkan pemiliknya ada satu hari satu malam kamu berjalan di kampung sebelah. Ini ujian bagi Thabit. Karena setengah apel tersebutlah yang akan nanti menyulitkan dia masuk ke dalam surga. Maka harus minta halal. Apa yang terjadi pada ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, beliau pun harus saya akan datangi orang tersebut. Setelah berjalan begitu, ujiannya diuji oleh Allah. Mudarat diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tetapi di baliknya selalu ada apa? Hikmah. Ya. Datanglah beliau ke seorang yang memiliki kebun kurma tersebut. Mohon maaf, saya sedang lapar, saya termakan setengah apelmu, dan ini setengahnya, saya mohon halal yang setengah sudah masuk ke dalam perut saya. Kata dia, saya akan halalkan dengan syarat. Nikahi anak perempuan saya. Wah, kesempatan nih. Yang pertama, tapi sifatnya cacat, cuma duduk. Yang kedua, tuli. Yang ketiga, bisu. Yang keempat, buta. Ujian mudarat bagi Thabit. Tetapi untuk selamat di akhirat harus menyembuh ini. Lihat, maka akhirnya beliau pun mau menerima syarat tersebut. Demi keselamatan di akhirat. Lihat sifat wara' selalu. Meskipun dapat ujian, akhirnya ada hikmah di baliknya. Orang tua dari perempuan tersebut, dia mengenal, oh Thabit ini orang yang aman, orang yang takut kepada Allah. Setengah apel saja dia permasalahkan. Maka ini jangan disia-siakan untuk anak perempuan saya. Setelah dinikahkan, masuklah Thabit ke dalam rumah. Dia bingung, mau ngucapin salam? Tidak. Karena tuli, buta. Maka akhirnya diucapkanlah salam demi mencari berkah dari salam tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang istri berdiri, kemudian berjalan menghampiri Thabit, kemudian mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sang Thabit, sang suami sudah heran, katanya cacat, tidak bisa berdiri, tuli, buta, bisu. Tetapi semuanya terlepaskan. Bapakmu mengatakan kamu cacat, tuli, bisu, tuli, buta. Apa maksudnya ini? Maka sang perempuan mengatakan, aku memang cacat, kakiku tidak pernah kujalankan ke tempat maksiat. Kemudian telingaku tidak pernah kudengarkan kecuali ayat Al-Quran. Lisanku tidak pernah kuucapkan kecuali untuk berzikir dan membaca Quran. Mataku tidak pernah kulihatkan kecuali kepada mushaf. Buta, tuli, bisu, cacat. Dari Thabit dan istrinya ini, keluarlah seorang ulama besar. Ini hikmahnya. Siapa? An-Nu'man bin siapa? Bin Thabit. Yang salah satu dari imam terbesar, imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mendapat gelar Abu Hanifah. Kenapa? Ya, dari Mesir. Lihat hikmah di balik kesulitan. Ya? Hikmah di balik kesulitan. Beginilah. Maka yang kita bisa ambil, kenapa Allah menimpakan bahaya? Tidak disebutkan oleh Allah di sini menghendaki bahaya. Enggak. Kenapa? Karena bahaya yang Allah berikan kepada manusia tidak 100% mutlak bahaya untuknya. Pasti ada hikmah di baliknya. Yang diberikan penyakit oleh Allah, pasti ada hikmah di baliknya. Tidak 100% mutlak buruk. Yang punya permasalahan keluarga, pasti ada hikmah di baliknya. Tidak mudah 100% buruk. Maka jangan, nah ini pelajaran, jangan tinggalkan siapa? Allah. Terus mengabdi kepada Allah. Pasti ada hikmah di baliknya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran menarik juga tentang jika menimpakan sesuatu kemudaratan dan dia memberikan kebaikan kepada siapa, dan jika Allah menghendaki, itu bedanya antara menimpakan untuk bahaya, menghendaki untuk kebaikan. Silahkan azan dulu. 6. Ya, kita lanjutkan. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik lanjutan dari ayatnya. Artinya dia memberikan kebaikan itu, afwan. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Maksudnya adalah, kalau Allah menghendaki kebaikan kepada siapapun yang dikehendakinya, maka tidak akan ada yang bisa menolak jadinya. Dan ini juga nanti kita akan sebutkan, terdapat pelajaran yang sangat-sangat menarik. Itu, jangan pernah bosan minta petunjuk dari Allah. Karena kalau seandainya Allah memberikan petunjuk, tidak akan pernah ada yang menahan petunjuk tersebut. Yang sekarang lagi kesulitan mendidik anak, anak suka berdusta, anak kurang ajar, orang yang sulit mengajak orang tua meninggalkan perbuatan-perbuatan kesyirikan, meninggalkan hal-hal yang maksiat, yang sulit mengajak orang tua jangan meninggalkan perbuatan itu. Sholat saja tidak pernah mengerjakannya. Yang sulit mengajak ibunya untuk berjilbab, maka yakini jika Allah menghendaki petunjuk, tidak akan ada yang bisa menolaknya. Maka mintalah kepada siapa? Allah petunjuk. Ini pelajaran sangat menarik, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dari perkataan Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya. Enggak ada. Semuanya tunduk pada Allah. Kalau Allah ingin orang itu dapat petunjuk, dapat petunjuk. Meskipun dia jauh kemungkinan dapat petunjuk. Ada orang nelfon saya, Ustaz, alhamdulillah, ibu saya yang sangat sulit didakwahi sekarang sudah mulai mengenal sunnah. Kalau Allah menghampirkan hidayah kepada dia, maka tidak akan pernah ada yang bisa menolaknya. Kebalikannya, kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada dia, tidak akan pernah sampai. Istri Nabi tidak beriman. Istri Fir'aun beriman. Siapa yang memberikan petunjuk? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paman Nabi tidak beriman. Salman orang Persia beriman. Bilal mantang budak beriman. Abu Jahal, Abu Lahab, orang yang sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman. Bahkan keluarga Rasulullah SAW dari Bani Hashim tidak beriman. Ini menunjukkan man yahdihillah fala mudhillalah. Yang diberikan petunjuk oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Yang waman yumlil fala hadiyalah. Yang disesatkan oleh Allah, tidak akan ada satupun yang memberikan petunjuk kepadanya. Maka intinya, minta petunjuk kepada Allah. Jangan bosan-bosan minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kadang orang, anak kiai, anak ustaz, anak tuan guru, tapi menyimpang dari jalan Allah. Padahal di bawah orang-orang saleh. Sedangkan ada orang biasa, bapak ibunya orang awam, bahkan tidak terkenal dengan ahli ilmu, tetapi anaknya menjadi anak yang saleh, bakti orang tua, bermanfaat untuk orang banyak. Petunjuk dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka minta selalu petunjuk. Ini pahami baik-baik. Dan yang seperti ini kita akan tenang, Pak. Ingat ayat ini, kita akan tenang dalam mendidik anak. Wa in yuridka bi khair fala radda li fadlih. Ya Allah, jika kamu inginkan kepada anak ini kebaikan, maka tidak ada yang menolaknya. Tidak ada yang menolaknya. Maka di samping kita berusaha mendidik anak, mendidik anak, mendidik anak dengan usaha kita, jangan lupa apa? Berdoa juga kepada Allah. Di samping kita ingin adik, kakak, paman, bibi, orang tua, bapak, ibu ingin mengenal sunnah ini, ajaran Islam ini, maka kita juga jangan lupa berdoa kepada Allah. Karena kalau kapan saja dikasih hidayah oleh Allah, walau hanya dengan baca Quran. Saya pernah berhadapan dengan seseorang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala hanya dengan secuil sebab. Tapi ketika sudah Allah memberikan petunjuk, maka tidak akan ada yang bisa menolaknya. Maka mintalah kepada Allah. Lihat cerita menarik. Ibunya Abu Hurairah, sahabat Nabi Abu Hurairah, tidak beriman, bahkan bukan hanya tidak beriman, mencela Rasulullah. Mencela Rasulullah. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu sakit hati. Sampai beliau meminta kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar ibuku diberi petunjuk oleh Allah." Jangan berjam-jam ceramah untuk menceramahi ibunya. Satu kalimat sudah ibunya mengatakan, "Amantu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Setelah didoakan oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini, pahami ayat ini baik-baik. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya sama sekali. Kemudian yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Artinya dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Nah, ini pelajaran menarik juga. Allah memberikan kebaikan kepada siapa yang dikehendakinya. Catat baik-baik semua ayat. Catat semua ayat yang disebutkan. Siapa yang dikehendaki Allah? Semua ayat yang disebutkan, siapa yang dikehendaki Allah, maka pasti berkaitan dengan hikmah. Pasti berkaitan dengan hikmah. Saya ulangi, semua ayat yang menyebutkan siapa yang dikehendaki Allah, maka pasti berkaitan dengan hikmah. Contoh, Pak, memahami kaidah yang Bapak atau yang tulisan Bapak tulis tadi, maksudnya begini. Ada orang berdoa, "Ya Allah, berikan rezeki saya. Ya Allah, sembuhkan penyakit saya." Berdoa setahun enggak disembuh-sembuhkan. Berdoa setahun hutangnya enggak lunas-lunas. Maka memang cocoknya dia begitu. Kenapa? Karena ketika dia punya penyakit, dia dekat dengan Allah, senantiasa taat, baca Quran, terus merunduk, mengakui kekurangan. Ya, Allah tahu kalau dia sehat, disembuhkan oleh Allah, dia kufur nikmat. Jangan sehat, sakit saja kadang sombong. Jangan miskin, jangan kaya, miskin saja sombong. Gimana mau dikayakan oleh Allah? Jadi itu maksudnya, semua firman Allah yang disebutkan, siapa yang dikehendakinya, maka berkaitan dengan, pasti ada hikmahnya. Enggak semua orang yang diberikan oleh Allah, tetapi hanya siapa yang dikehendakinya. Pasti berkaitan dengan hikmah. Ya, pasti berkaitan dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ghafur rahim, dan dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu makna ayat. Sekarang kita ambil pelajaran-pelajaran dari ayat ini. Yang pertama, silakan catat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, dan ini sebenarnya pengulangan dari apa yang Bapak catat, tetapi biar lebih rapi catatan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yaitu, tidak ada yang paling pantas dimintai pertolongan dalam keadaan yang sempit kecuali Allah. Koma, kenapa? Karena hanya Allah yang mampu mengangkat, memberikan pertolongan dalam keadaan sempit tersebut. Tidak ada yang paling pantas untuk dimintai pertolongan dalam keadaan sempit kecuali Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang paling mampu. Ya, khusus kekhususan tadi hanya milik Allah. Kekhususan mengangkat mudarat, memberikan kebaikan hanya milik Allah. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, setiap kata nakirah menunjukkan kepada keumuman. Daripada ayat ini. Jazakallahu khairan. Setiap kata nakirah menunjukkan kepada keumuman. Seperti bidhurrin, yaitu mudarat apapun. Seperti bidhurrin, yaitu mudarat apapun. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, jangan pernah lupa, jangan pernah bosan berdoa, minta kebaikan, dan kebaikan bukan hanya harta, jabatan, ataupun perhiasan. Apa ini? Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, kita lanjutkan. Jangan pernah lupa atau jangan pernah bosan meminta kebaikan kepada Allah. Dan kebaikan bukan hanya sekedar harta, perhiasan, jabatan. Ya, tetapi kebaikan apapun minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lupa minta kebaikan. Ini diambilkan dari firman Allah, wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, pelajaran yang menarik juga yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah seperti yang sudah kita tulis tadi, setiap ada yang di dalam ayat Al-Qur'an, siapa yang dikehendakinya, maka itu berkaitan dengan hikmah. Setiap ayat yang menyebutkan siapa yang dikehendakinya berkaitan dengan hikmah. Pasti ada hikmahnya, Pak. Orang dibutakan oleh Allah, orang diwafatkan oleh Allah, istrinya, anak-anaknya, pasti ada hikmahnya. Orang disempitkan rezekinya, orang yang diluaskan rezekinya, pasti ada hikmahnya. Orang belum dikabulkan doanya, orang dikabulkan langsung doanya, pasti ada hikmahnya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita sekarang lanjut kepada ayat yang selanjutnya, yaitu surat Al-Ankabut ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un." Artinya, sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepada kalian. Maka mintalah rizki itu di sisi Allah. Dan sembahlah dia. Dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanyalah kalian akan dikembalikan. Mana ayat ini? Seperti biasa, kita memaknai dulu ayat ini. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna ayat ini. Allah berfirman, sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah. Lihat, kata-kata selain Allah dalam buku kita, itu apa saja, siapa saja. Apa saja, dan siapa saja, selain Allah pokoknya. Baik itu siapa saja, dari mulai malaikat yang paling mulia, nabi yang paling utama di sisi Allah. Malaikat paling mulia siapa? Jibril. Nabi yang paling utama siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah apa saja, seperti benda-benda keramat, kemudian jimat-jimat, kemudian tempat-tempat yang dianggap barokah dan pesugihan, ya, apa saja atau siapa saja selain Allah. Baik itu dari jin, malaikat, manusia, siapa saja selain Allah, itu tidak mampu memberikan rezeki kepada kalian. Ini kaedah. Selain Allah tidak akan pernah mampu. Makanya kalau kita mengucapkan ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Alamin, Imam Ibnu Katsir mengatakan, kullu ma siwallah fahuwal alam. Setiap yang selain Allah itulah alam semesta. Nah, itu selain Allah. Setiap yang selain Allah itu alam semesta. Jika ada orang yang menyembah selain Allah, maka yakinlah selain Allah tidak akan mampu memberikan rezeki kepada kita. Ini penyebab kenapa kita hanya minta kepada Allah. Hanya bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada siapa-siapa. Mau dia, misalkan ada orang, wah itu kita boleh bergantung kepadanya. Kenapa? Karena dia keturunan ningrat, raja, darahnya biru, mau darahnya hijau, ya, mau darahnya mix, hijau, merah, mix gitu, digabung, ya, tidak bisa memberikan rezeki kepada kalian. maka mintalah rizki di sisi Allah. Karena tidak ada yang bisa memberikan rizki kecuali Allah, mintalah rizki kepada Allah. Nah, ini kan sangat masuk akal. Yang tidak punya rizki, jangan dimintai. Yang punya rizki bahkan bukan hanya sekedar punya, luas rizkinya. Beda, Pak. Nama Allah Ar-Razzaq dengan Ar-Raziq. Ar-Razzaq. Yang artinya maha luas rezekinya. Atau rezekinya tidak terputus. Karena ada kata razak ini. Tasdidnya ini. Bahasa Banjarnya, Pak. Sabdu. Ada sabdunya nih. Yang menunjukkan itu luas tanpa putus. Tanpa putus. Benar-benar tidak ada batasannya. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya ada orang yang diluaskan rezekinya. Dimintai sekali, dua kali, tiga kali, empat kali merangut sini. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala semakin diminta semakin senang. Yang tidak minta malah dimurkai oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, niscaya Allah murka kepadanya. Maka kurang apa lagi? Bukan hanya memiliki rezeki, tetapi luas rezekinya tanpa batas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang menyebabkan kita akhirnya beristighatsah hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'buduhu washkurulah. Maka sembahlah dia dan bersyukurlah kepada Allah. Nah, di sini pelajaran menarik. Ya. Setiap amal itu bentuk kesyukuran. Catat tuh. Setiap ketaatan adalah bentuk kesyukuran seorang hamba. Contoh, kita diberikan mata. Matanya kita gunakan untuk taat. Dengan apa kita mata untuk taat? Membaca Al-Quran. Melihat kepada hal-hal yang bermanfaat, mendatangkan pahala. Maka pada saat itu berarti kita bersyukur dengan nikmat mata. Setiap ketaatan, setiap amal soleh adalah bentuk kesyukuran. Lisan. Allah berikan kepada kita lisan. Bagaimana kita bersyukur dengan lisan? Lisan tersebut kita gunakan untuk berzikir, baca Quran, amar ma'ruf, nahi mungkar, menasihati orang. Maka berarti yang seperti ini kita sedang bersyukur. Semua ketaatan. Tangan, kita diberikan tangan. Bagaimana cara bersyukur dengan tangan? Kita gunakan ketaatan. Maka para ulama mengatakan, kullu ta'atin syukrun lillah. Setiap ketaatan adalah bentuk kesyukuran kepada Allah. Dalilnya apa? Ini. Allah berfirman, wa'buduhu washkurulah. Beribadahlah kepada Allah dan bersyukurlah kepadanya. Setiap ibadah adalah bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilaihi turja'un. Hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Bapak, ibu, saudara, saudari. Sebelum kita salat isya, maka setiap ada kata ilaihi turja'un. Hanya kepadanya kita dikembalikan. Itu mendidik kita untuk senantiasa ingat akhirat. Orang yang ingat akhirat senantiasa dia akan memperhatikan apa yang dia ucap, apa yang dia ambil, apa yang dia lakukan. Maka pelajaran dari ayat ini, ketika Allah berfirman hanya kepadanyalah kalian akan dikembalikan, maksudnya ingatlah akhirat, maka kalian akan senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita salat dulu. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan mengingat selalu kemudahan dari Allah tatkala melaksanakan ibadah itu adalah menyempurnakan ibadah kita, dan senantiasa akan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu nikmat Allah terbesar adalah salah satunya Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Kita lanjutkan, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Saya lanjutkan hanya untuk menyebutkan pelajaran dari ayat yang ketiga dalam bab ini, yaitu ayat surat Al-Ankabut ayat 17. Pelajaran yang ketiga dari ayat ini, yang pertama yaitu selain Allah tidak memiliki apa-apa. Yang harus kita yakini sebaik-baiknya, selain Allah tidak memiliki apa-apa, maka tidak pantas untuk dimintai. Selain Allah tidak memiliki apa-apa, maka tidak pantas untuk dimintai. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil faedah dari ayat ini adalah seperti yang sudah saya sebutkan, setiap ibadah adalah bentuk kesyukuran. Setiap ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba itu adalah bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil dari ayat ini adalah untuk menghalangi diri dari maksiat adalah ingat kita akan dikembalikan kepada Allah. Untuk menghalangi diri dari maksiat kepada Allah adalah dengan mengingat kita akan dikembalikan kepada Allah. Wa ilaihi turja'un, selalu ingat seperti itu. Kita akan dikembalikan kepada Allah. Dan maksud dikembalikan kepada Allah bukan sekedar kembali, tapi dimintai pertanggungjawaban, dihisab, ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini isya sekarang sudah terlalu malam, maka saya cukupkan pada malam ini dua ayat kita baca pada malam ini. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi bermanfaat. Mohon maaf pada bab ini agak panjang penjelasannya, karena yang bab inilah yang kebanyakan manusia keliru dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disampaikan itu jika baik hanya berasal dari Allah, jika buruk itu dari syaitan dan dari saya. Saya mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan ataupun disampaikan ataupun diperjelas lagi, nah, silahkan dari kanan saya dulu. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama gak kelihatan. Mau tanya tentang makanan tadi Ustaz. Saya pernah dengar kajian Ustaz Irwandi bahwa menemukan sesuatu yang remeh itu boleh digunakan. Sedangkan tadi kayak makan apel ya, sedangkan lapar kan gitu. Iya. Beda halnya dengan dua perkara tadi. Yang pertama yang disebutkan itu adalah luqatah, barang temuan. Maka hukum Islam, jika barang temuan tersebut adalah sesuatu yang hina, rendah, tidak ada harganya atau kurang berharga, maka silahkan diambil, tidak mengapa. Misalkan 1.000 rupiah didapat, ya 500 rupiah. Masa kalau seandainya Bapak ketinggalan 1.000 rupiah di Masjid Imam Syafi'i, Bapak sudah pulang ke Kayu Tangi, Pak, duit pilen ketinggalan 1.000 rupiah di Masjid Imam Syafi'i, apa yang akan Bapak sebutkan? Hadangnya aku bubulik pulang. Mungkin kan? Nah, itu namanya sesuatu yang rendah, sesuatu yang tidak terlalu dianggap berharga oleh sebagian orang. Maka ini dalam hukum Islam luqatah. Luqatah itu jika rendah, dihinakan, maka boleh diambil. Tetapi jika besar, jika berharga, maka jika tidak ingin menanggung, maka biarkan saja, jangan diambil. Ya, seperti itu. Adapun yang tadi, masalah makan apel tadi, dari Tsabit rahimahullahu ta'ala, itu adalah sikap kewaraan beliau. Sikap penjagaan diri, hati-hati beliau. Ya, dan seperti itu. Agar kita benar-benar memilah-milih apa yang kita makan, kita masukkan ke dalam tubuh kita, walau satu suapan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma syai'un nabata min suhfan naru aula bih." Tidak ada ayyulah min nabata min suhfan naru aula bih. Daging apa saja yang tumbuh dari harta yang haram, maka tempatnya yang paling pantas adalah di neraka. Maka beliau mempunyai sikap hati-hati untuk itu. Ya, wallahu a'lam. Nah, yang kedua Ustaz, antara memilih Ustaz, makanan yang ada apa bangkai semutnya Ustaz, membuangnya sayang, terus kalau dipilah agak susah. Makanan yang apa? Dikerubungin semut, bangkai semutnya Ustaz. Banyak bangkai semut. Oh iya. Pertanyaannya? Apa makanan itu dibuang, apa boleh dimakan dengan semutnya itu? Ya. Ini sebenarnya jauh dari pelajaran kita. Ini kita mempelajari kitab Tauhid, tapi kita tidak mengapa kita jawab. Maka jawabannya adalah bahwa yang dianggap mubazir adalah, Allah berfirman dalam Al-Quran, innal mubazirin kanu ikhwana syaitin wa kana syaitan li rabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang mubazir adalah kawan-kawan syaitan, dan syaitan adalah makhluk yang paling kufur terhadap Rabbnya. Yang disebut dengan mubazir di sini adalah yang membuang-buang harta. Adapun jika ada makanan yang tercampur dengan sesuatu yang kalau kita paksakan makan akan berbahaya, mudarat, atau merasa tidak nyaman memakannya, jijik, maka tidak mengapa kita membuangnya demi hal tersebut untuk kebaikan diri kita ataupun kesehatan diri kita. Bukan termasuk membuang-buang makanan, dan bukan termasuk dalam hadis Rasulullah SAW, innallaha kariha lakum qila wa qala, innallaha kariha lakum thalathan qila wa qala wa kathratus su'al wa idha'atul mal. Sesungguhnya Allah membenci kalian tiga hal. Yang pertama, gosip, desas desus, katanya begini, katanya, Pak Haji itu kayaknya bebini dua pulang. Yang kedua, yaitu terlalu banyak bertanya. Yang ketiga, yaitu membuang-buang harta. Tapi ini bukan termasuk buang-buang harta. Nah, yang lain? Silakan. Kasih mic. Ya, sebelum Pak Musa saya baca dulu. Barakallahu fiik. Bagaimana memotivasi diri kita agar tidak malas dalam berdoa? Jazakallahu khairan. Maka jawabannya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini pertanyaan bagus. Yang pertama, yaitu contoh Rasulullah. Apakah beliau malas dalam berdoa? Apa yang memotivasi beliau untuk tidak malas berdoa? Yang pertama, yakini doa ibadah. Ya. Jadi sebagian orang berdoa tatkala dia perlu saja sama Allah. Enggak. Doa itu ibadah sebagaimana Anda sholat, sebagaimana Anda puasa, sebagaimana Anda berzakat, haji, baca Quran. Doa ibadah. Bukan hanya sekedar berdoa tatkala perlu, apalagi berdoa dalam keadaan nyoba. Ini gimana? Ya, doa itu ibadah. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, "La yahummuni hammal ijabah wa innama yahummuni hammud du'a." Fa idza ulhimtu ad-du'a fal ijabatu ma'ah. Subhanallah, indah, luar biasa. Yang bukan yang menjadi resah bagiku adalah dikabulkankah doa atau tidak untukku. Tetapi yang menjadi resah adalah aku bisa berdoa atau enggak. Karena ketika aku bisa berdoa, maka pengabulan pasti bersamanya. Kan indah perkataan yang penuh dengan fikih. Ya, itu ajaran dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jadi, yang pertama, yakini ibadah itu adalah doa. Yang kedua, agar kita semangat berdoa adalah yang tidak berdoa dimurkai oleh Allah. Siapa yang ingin dimurkai oleh Allah, silakan enggak berdoa. Nah, ini yang membuat kita semangat untuk berdoa. Kita perlu, tidak perlu, kita lagi lapang, nyaman, atau sempit, terhimpit, tetap berdoa kepada Allah. Bagaimana kalau seandainya kita benar-benar punya masalah? Ya, wajib mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60? Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau beribadah kepadaku, niscaya ia akan masuk ke dalam neraka jahanam sekencang-kencangnya. Ancaman Allah bagi yang tidak mau berdoa. Masih tidak mau berdoa, maka takutkan kepada diri kita, kamu akan masuk ke dalam neraka sekencang-kencangnya. Maka berdoa. Nah, ini kiat agar bisa berdoa kepada Allah. Yang ketiga, ya, yakinkan dalam diri kita Allah itu yang mengabulkan doa. Masalah orang tidak mau berdoa kepada Allah, kenapa? Masalah orang hanya bersandar dengan kekuatan, kenapa? Bersandar dengan manusia, tidak mau berdoa kepada Allah, kenapa? Karena dia kurang yakin Allah tidak mengabulkan doanya. Ya, Allah mengabulkan doanya. Dia kurang yakin itu. Maka boleh saya ulangi perkataan ini, pernah perkataan ini saya katakan di Barabai waktu itu. Yang tidak mau berdoa berarti sama dengan tidak yakin sama Allah. Yang tidak mau berdoa sama dengan apa? Tidak yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini urusan saya akan lancar kalau ada duit, kalau ada kekuatan, kalau ada dekengan, kalau ada ini, kalau ada ini. Urusan saya akan lancar kalau ada begini. Tidak. Sekali saja Allah Subhanahu wa taala, walau sedikit rencana Allah sentil, misalkan rencana kita anggap dari A B C D sampai Z. Allah sentil A-nya saja. B sampai Z hancur semua. Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Yakin Allah yang mengabulkan. Muskilah, problem besar manusia itu punya dua. Tidak yakin, tidak sabar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, perhatikan. Saya kaitkan masalah doa dengan yang dikehendaki tadi. Kan kita ambil faedah tadi. Semua ayat Al-Qur'an yang menunjukkan siapa yang dikehendakinya, maka berkaitan erat dengan hikmah Allah. Lihat ya, cerita dari Abdullah bin Zaid Al-Jarmi yang disebut dengan Abu Qilabah. Dua tangan buntung, dua kaki buntung, mata penglihatan lemah, penglihatan rabun, pendengaran lemah. Kurang apa itu coba? Masih hikmahnya apa? Ternyata orang ini lebih kuat mungkin ibadahnya dibandingkan orang-orang yang sehat. Orang-orang yang sehat tapi suka mengeluh. Itu hikmah Allah. Ternyata orang ini dengan lisannya dia membuat keajaiban. Dia berdoa kepada Allah yang mungkin tidak, belum pernah diucapkan oleh orang-orang yang sehat. Alhamdulillah. Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukra ni'matik. ala ma an'amta alayya bihi alayya wa faddaltani ala kathirin mimman khalaqta tafdila. Ya Allah, berikan aku petunjuk agar bisa selalu memujimu dengan pujian yang bisa menandingi nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku. Padahal nikmat apa yang beliau dapatkan? Dan kemuliaan, ketinggian penciptaan yang telah engkau ciptakan dari kebanyakan manusia. Padahal bentuk beliau seperti itu. Ya. Ini keajaiban. Jadi setiap kali ada siapa yang dikehendaki oleh Allah, pasti ada hikmah di belakangnya. Ya, pasti ada hikmah di belakangnya. Di antaranya, Pak, masalah doa. Orang ketika dapat ujian, musibah, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, belum diangkat-angkat ujiannya, musibahnya, ternyata hikmahnya adalah Allah masih ingin hamba tersebut berdoa kepadanya. Itu minimal, Pak. Di saat orang-orang lupa berdoa kepadanya, di saat orang malas, di saat orang lupa, hanya ingat tatkala perlu sama Allah. Tatkala perlu sama Allah. Saya beri contoh, Pak. Sekarang kita saja, misalkan. Saya sudah tidak lama berhubungan dengan Akhi Farhan, imam tetap kita. Habis itu saya telepon beliau. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Antum kan punya saudara itu di polisi di mana gitu. Atau saya telepon Pak Arif. Pak, Bapak kan polisi, saya ada urusan begini-begini. Tolong, Pak, dimudahkan. Pak Arif mengira saya, wah ini Ustaz nelfon pas ada perlunya saja, maunya saja. Kalau nggak ada, mana nelfon? Nggak ada. Ya? Nah, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antar manusia saja seperti itu tercela. Bagaimana antara manusia dengan Allah? Yang dia tidak pernah lepas, harus selalu berkaitan dengan Allah. Hidupnya tidak pernah lepas, harus selalu minta rahmat Allah. Sekali sedikit saja, secuil saja dia lepas dari Allah, hancur dia dunia akhirat. Makanya sombong sekali orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari, seperti yang saya katakan tadi, kiat agar kita semangat berdoa, yaitu diantaranya adalah yakin Allah yang mengabulkan doa kita. Ini enggak sebagian orang berdoa hanya pas, hanya coba-coba, ah doa coba, ah mungkin dikabul, nyoba doa, nyoba gimana? Ya Allah, wa'alam. Nah, silakan. Bismillah. Jazakumullah khair, Ustaz. Jazakallah khair. Di dalam surat Luqman ayat 27 dijelaskan ya, tentang seandainya pohon-pohon di bumi ini menjadi pena, laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut sudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Maksudnya kalimat Allah ini dengan nikmat Allah itu ada perbedaan atau kesamaannya, Ustaz? Mohon penjelasan. Maksudnya kalimat Allah ada dengan, perbedaan dengan nikmat Allah. Nikmat Allah. Ya, dengan kalimat Allah. Iya. Apakah ada perbedaan? Nah. Iya. Beliau pertanyaannya mungkin agak kurang jelas bagi yang bertanya karena beliau orangnya pemalu memang. Wih, pemusa pemalu katanya. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, maksudnya adalah di dalam Al-Qur'an ada ayat, ada yang disebut dengan lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Sungguh air di lautan akan habis kering sebelum ayat-ayat Allah, firman-firman Allah habis dituliskan. Nah, ini maksudnya kalimat-kalimat Allah apakah sama dengan nikmat-nikmat Allah? Apa tahu ada apakah ada bedanya? Maka jawabannya beda. Nikmat Allah di sini adalah semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari kesehatan, harta, rezeki. Adapun kalimat-kalimat Allah di sini adalah firman-firman-Nya. Kalimat-kalimat Allah di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Firman-firman-Nya tidak akan pernah habis terputus, ya. Walau dituliskan dengan air tinta sekalipun. Nah, dan itu tanda luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain? Sebentar. Ustaz, barakallahu fikum. Afik barakallahu. Apakah termasuk tidak sabar dalam berdoa ketika kita berdoa, kemudian setelah beberapa saat kita minta juga didoakan sama orang yang kita anggap lebih soleh? Nah, Ustaz. Iya. Maksud pertanyaannya adalah kita berdoa kepada Allah, Kemudian kita setelah beberapa lama, kita juga minta didoakan oleh orang lain. Maka jawabannya tidak. Bukan tidak termasuk tidak sabar. Yang tidak sabar itu mengatakan gini, ya Allah, saya berdoa lama, tapi gak ada pengabulannya. Nah, ini namanya tidak sabar dalam berdoa. Ya, adapun kita minta kepada orang lain untuk mendoakan kita selama orang lain itu hidup dan mampu berdoa kepada Allah untuk kita, boleh saja. Sebagaimana Rasulullah SAW minta didoakan oleh Umar bin Khattab. Tatkala Umar bin Khattab pergi umrah, beliau menitip doa kepada Umar bin Khattab. Maka boleh. Wallahu a'lam. Tafadhol. Silakan. Barakallahu fikum. Wa fikum barak. Ya, kadang kita punya anak-anak tuh Pak sering tanya kepada kita. Tuhan Allah tuh gimana? Allah tuh di mana? Dan macam-macam. Ya. Jadi kita bingung menjawabnya, Ustaz. Ya, tolong penjelasannya, Ustaz. Ya. Bagus ini, saya sangat suka berbicara tentang pendidikan anak karena memang anak ini adalah warisan kita yang mereka nantinya bisa menjadi, lihat ya, perhatikan, yang masih meremehkan terhadap pendidikan anak. Anak ini adalah warisan kita yang memang nantinya bisa menjadi modal terbesar bagi orang tua untuk mendapatkan pahala tanpa putus, walaupun nyawa sudah keluar dari rongga tubuh. Ya, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalatha, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Artinya, jika seorang anak manusia mati, maka terputuslah darinya tiga perkara. Kecuali dari tiga hal. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Nah, anak soleh inilah yang kita harapkan. Makanya, perhatikan baik-baik. Bagaimana cara mendidik anak? Ketika anak sudah mulai bertanya perkara-perkara yang susah untuk dia pahami. Tetapi karena keinginan tahuan dia, maka kita harus menjelaskan. Maka jawabannya, pertama, kaedahnya, jawab sesuai dengan yang dia, yang pada batasan akalnya. Seperti misalkan, ketika ditanya, Pak, Tuhan Allah atau Rabb Allah itu ada di mana? Maka jawabannya, tidak boleh kita berdosa, Allah ada di langit. Sebagaimana firman Allah, dan ini akidah yang benar, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak yang selalu dipukuli oleh majikannya. Maka pertanyaan Rasulullah, "Man rabbuk?" Pertanyaan Rasulullah, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka budak perempuan tersebut menjawab, "Fis sama." Allah di langit. Fis sama. Di langit. Maka ini jawaban. Dan itu kemudian Rasulullah alaihi wasallam memberikan penghargaan, a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia, sesungguhnya dia wanita beriman. Berarti tanda keimanan meyakini Allah berada di atas langit. Lalu Ustaz, kalau Allah di atas langit, lalu berarti Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai tempat. Nah, itu bukan urusan kita. Karena kita tidak dituntut itu. Kita hanya mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Adapun kaifiatnya bukan urusan kita dan kita tidak dituntut untuknya. Jadi jawab sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, di atas langit. Langit berapa? Maka di atas langit yang ketujuh. Selesai, ya. Ada perkara menarik, Pak. Memang agak sulit untuk mendidik anak. Ada orang ingin, orang tua curhat kepada saya, "Ustaz, gimana cara mendidik anak? Saya ingin mengenalkan konsep ketuhanan kepada anak. Bahwasanya tidak ada pencipta kecuali Allah di dunia ini." Maka dia mengatakan kepada anaknya, "Ustaz, anakku, ketahuilah semua yang ada di atas muka bumi ini semuanya ciptaan Allah." "Wah, Pak, berarti Allah itu made in China dong." "Kenapa?" "Karena semua yang di pasar itu made in China." Nah, ini kan dia, dan ini cerita hakiki ya. Ya, cerita hakiki. Jadi orang tua memang agak kesulitan. Maka saya katakan, pahamkan jawaban dengan yang dipahami oleh sang anak. Ya. Memang itu sulit untuk menjawabnya, tetapi cari bahasa yang mudah dia pahami. Nah, wallahu a'lam. Cukup? Ya. Bapak silakan. Kasih mic. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berhubungan dengan cerita Sabit Ustaz. Nah, dari cerita Sabit tadi kan orang tuanya mengatakan anakku ini buta, tuli dan bisu. Nah, di situ kan ada juga cerita dari Al-Qur'an tentang surah Al-Kahfi gitu kan. Yang Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nah, di situ kamu tidak akan sanggup mengikutiku gitu. Nah, kemudian itu Al-Qur'an, kemudian hadis bahwa nanti ada pintu ini lewat orang yang masuk jannah gitu. Sampai 3 kali berulang. Nah, itu kan para sahabat itu kan ingin mengoreksi apa amalan ibadahnya. Nah, di sini kan kalau kita pikirkan gitu kan, kalau secara anu berdosa gitu maksudnya. Kalau secara anunya berdusta gitu. Berdusta. Iya. Nah, itu mulut Ustaz ini apakah ini berdusta untuk kebaikan atau hikmah gitu. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, asal hukum berdusta haram. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaban. Sesungguhnya dusta menunjukkan kepada keburukan, keburukan menunjukkan kepada neraka, dan masih saja orang berdusta dan akhirnya dia ditulis oleh, di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai tukang dusta. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh berdusta, dan dusta dosa besar ya, dusta dosa besar. Dan ada beberapa pengecualian dari dusta, di antaranya yaitu seorang yang ingin mendamaikan dua orang yang sedang berseteru atau dua kampung yang sedang bertengkar, bertikai. Maka pada saat itu boleh berdusta agar dua ini berdamai. Semoga kemudian juga seorang suami boleh berdusta kepada istrinya dalam perihal yang kadang-kadang untuk kemaslahatan sang istri ataupun kemaslahatan sakinah, mawaddah dan rahmah. Misalkan sang suami dimasakkan makanan oleh sang istri. Ini pengantin baru ceritanya. Maka pada saat itu sang istri mengatakan, bagaimana masakan saya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, macam-macam. Pokoknya ada yang tersirat dari ucapan alhamdulillah. Entah masin, entah apa. Pokoknya alhamdulillah. Ya. Ya, kemudian juga ada yang disebut dengan tauriyah. Yaitu tauriyah itu seperti misalkan di dalam cerita hijrahnya Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi Muhammad SAW itu dicari-cari oleh orang-orang kafir Quraisy, maka di tengah jalan beliau didapati. Ya, didapati oleh orang-orang yang mencari Rasulullah SAW. Dan dijanjikan dengan imbalan yang besar. Makanya mereka mencari. Kepalanya Muhammad bin Abdullah salawatullahi wassalam wa barakatuh alaih. Didapati oleh Abu Bakar As-Siddiq orang tersebut. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika ditanya siapa orang ini, maka Abu Bakar mengatakan huwal hadi, dia adalah penunjuk jalan saya. Nah, maksud penunjuk jalan di sini penunjuk jalan dalam keagamaan, bukan hanya sekedar penunjuk jalan, bukan. Ya. Huwal hadi, dia adalah penunjuk jalan. Nah, ini namanya tauriyah. Tapi yang jelas jangan sering-sering berdusta karena itu akan menunjukkan kepada keburukan. Adapun cerita-cerita tadi, maka jawabannya beliau hanya ingin memberikan sebatas, beliau tidak berdusta, orang-orang seperti itu tidak berdusta, akan tetapi ingin memberikan kenyataan yang maknawi. Memang anaknya misalnya bisu, tuli, buta, cacat, karena tidak pernah bermaksiat. Seperti misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau menghancurkan semua berhala yang ada di istana Namrud, tinggal satu berhala besar. Disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Siapa yang menghancurkan berhala ini? Kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadha. Artinya, yang menghancurkan ini adalah dia. Yang paling besarnya ini. Berdusta enggak Nabi Ibrahim? Jadi yang menghancurkan ini adalah Allah. Dan patung yang paling besar ini, itu maksudnya enggak berdusta. Tinggal ditinggalkan satu patung. Jadi itu maksudnya. Jadi tidak berdusta. Tapi bagaimanapun asal hukum berdusta adalah haram. Wallahu a'lam. Kedua, Pak Ustaz. Yang kedua tadi sering juga Pak Ustaz menjelaskan bahwa manusia itu kebanyakan tidak yakin dan tidak sabar. Nah, di sini bagaimana kalau seorang perempuan dan laki-laki ingin menikah gitu, Pak Ustaz. Tapi si perempuan ini katanya ingin habis kuliah dulu 3 tahun dong, baru menikah. Menurut Pak Ustaz ini bagaimana tentang yakin dan sabar tadi bagaimana? Jaga pemula khairan. Cari yang lain. Padahal kan lu dan gua N. Kuliah sana ulun nak bini yang lain. Masih banyak bini yang lain. Ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Perhatikan baik-baik. Ada sebuah kekeliruan yang diderita oleh orang tua perempuan dan juga perempuan sendiri, yaitu tidak mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tarbauna dinahu wa khuluquhu fazawwiju wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Jika datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridai akhlak dan agamanya, dua hal, akal dan agama, maka nikahkan laki-laki ini dengan anak perempuan kalian. Ya, nikahkan anak laki-laki ini dengan anak perempuan kalian. Dan si laki-laki ketika melamar perempuan, adangin dulu anak lu lagi kuliah, paham-paham, berarti pian ditolak pak eh. Paham-paham aja, cari yang lain. Ya, masih banyak, alhamdulillah. Ya, kalau perlu kita cari akan yang di belakang banyak. Ya. Kalau tidak demikian, maka ini juga perhatian bagi orang tua si perempuan dan si perempuannya. Kalau tidak demikian, kalau tidak mau menikah, maka terjadi fitnah, kegentingan. Di antara kegentingan banyaknya perbuatan zina. Wa fasadun 'arid, dan kerusakan yang merata. Dan ini terbukti. Menikah sulit, ya, melamar sulit. Jangan menikah, melamarnya sulit. Sebelum duduk si pelamar sudah begawi apa ya kamu? Dimakani apa anak kok? Makan nasi wae. Ya, begitu. Jadi, maka saya katakan khusus untuk jodoh ini, kalau memang dia sudah mampu ba'ah, mampu menafkahi istri lahir batin, maka jika masih disuruh menunggu, cari yang lain. Masih banyak yang lain. Demikian. Dan yakin serta sabar dalam mencari itu. Ya, demikian. Cukup kiranya apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ada kue-kue silakan santai.